شغلي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومواله، أما بعد. قوله وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. سنة 43. مرن وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المؤتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Jadi kemarin cuma satu. Sekarang yang keduanya ya, terkait pembuangan akhir. وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. 143. Di bawahnya qauluhu wa fil af'al al khamsati allati raf'uha bi thabati an nun. Nah, jadi pernyataan beliau, pernyataan Imam Ibnu al-Ajurrum, dan pada fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya si fi'il-fi'il yang lima tersebut adalah dengan memunculkan nun. Ini juga jazmnya dengan membuang akhirnya ataupun membuang huruf nunnya, atau dengan pembuangan lah intinya. Kemudian kata syari, wahiyah maksudnya ini adalah al-af'al al-khamsah, ya. Hiya kembali kepada al-af'al al-khamsah, adalah yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Inilah yang dimaksud dengan af'al al-khamsah tersebut. Hadhihi aydan tujazamu bihadfin nuni. Ini juga dijazamkan dengan pembuangan, tepatnya membuang nun. Jadi bedanya dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu yang dibuang adalah huruf akhir atau lam kalimah, sementara kalau af'alul khamsah itu yang dibuang adalah nun. Namun kedua-duanya sama-sama bil hadfi, sama-sama tanda jazamnya dengan pembuangan. Hanya saja yang satu hadful harfil illah, yang satu hadful harfin nuni. Qala ibn Malik rahimahullah ta'ala, wa hadfuha lil jazmi wan nasbi sima kalam takuni litarumi madlima. Dan pembuangannya, dan pembuangannya ya kembali ke nun ya, wa hadfun nuni lil jazmi wan nasbi, tatkala jazm dan tatkala nasab. Simah, lakukanlah demikian, kalau enggak salah begitu ya maknanya, atau ucapkanlah demikian, atau namakanlah demikian. Ya saya lupa ini arti simah ini apa. Contohnya seperti yang terdapat pada ungkapan lam takuni. Ya, takuni ini contoh jazm. Ya. Karena kemasukan jazim, ya, takuni, yang kalau misalkan jazimnya hilang maka bacaannya takunina. Ya. Nah, kemudian ketika masuk jazim maka jadilah, maka dibuanglah nunnya menjadi takuni. Ya, sesuai dengan pernyataan musannif tadi, wa hadfuha lil jazmi walin nasbi, ya, syahidnya ada pada litarumi. Kalau misalkan nasibnya dibuang yaitu lam, maka ungkapannya bacaannya tarumina. Ketika masuk lam ya, wahian nasib tarumina, tarumi ya, hadful nun. Wallahu a'lam. Ketemu arti simah? Kalau enggak salah Ya, simak ya. Ya, jadi maknanya adalah tandai ataupun namailah. Wa hadzfuha lil jazmi wan nasbi simah. Dan pembuangannya untuk ataupun ketika jazm dan nasab. Ya, tandailah demikian. Kalam takuni litarumi madzlimah. Qala Allah Ta'ala fa in lam taf'alu lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan huruf qalb adalah membalikkan makna fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Taf'alu fi'ilun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal wawu fa'ilun. Ya, sementara wawunya itu adalah fa'il. Ya, kenapa tanda jazmnya di sini ya, dengan hadfun nuni? Alasannya adalah karena taf'alu af'alul khamsah. Qala ta'ala, contoh lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'in yasbiru fannaru mathwan lahum. In harfu syartin jazimun. In adalah huruf syarat dan huruf jazm. Yasbiru fi'lun mudari'un min al-af'alil khamsati majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu min al-af'alil khamsati wal waw fa'ilun. Wa taqulu lam yaquma lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaquma fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal alifu fa'ilun. Qala ta'ala wala taqraba hadhihi ash-shajarata wala taqraba hadhihi ash-shajarata. Aslul fi'li taqrabani li'anna al-fa'ila muthanna وحذفت النون من اجل الجازم karena adanya dan dibuang nunnya karena adanya penjazm. Li'anna la nahiyah karena la yang ada di situ adalah la nahiyah dan la nahiyah minal jawazim yang termasuk penjazm. Wa taqulu lil mar'ati tukhatibuha lam taqumi. Dan ungkapanmu kepada seorang wanita engkau berkata kepadanya ya, ataupun lawan bicaramu lam taqumi ya, janganlah engkau berdiri. Wa asluha taqumina dan aslinya adalah taqumina. Lakin lamma dakhala 'alayha al-jazim hudifat an-nun. Akan tapi tatkala masuk padanya al-jazim penjazm maka dibuanglah nunnya. Fanaqulu fi i'rabiha maka kita katakan ketika mengi'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf nafi, huruf peniadaan, huruf penjazm dan huruf pembalik. Yani membalik fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Taqumi fi'ilun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ini fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam dan tanda jazmnya adalah hadfun nun. Li'annahu min al-af'al khamsah karena dia termasuk af'al khamsah. Wal ya'u fa'ilun dan ya'nya adalah fa'il. Idzan tujzamul af'alul khamsatu bihadfin nun. Kesimpulannya fi'il-fi'il yang lima itu dijazmkan dengan membuang nun. Wal mu'tallu bil alifi bihadfil alifi dan fi'il mudhari mu'tal akhir yang dengan alif maka dibuang alifnya. Wal mu'tallu bil ya'i bihadfil ya'i dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan ya dibuang ya'nya. Wal mu'tallu bil wawi bihadfil wawi dan fi'il mudhari mu'tal yang dengan waw dibuang wawnya. Itulah kesimpulannya. Makanya semua ini disebut dengan al-hadfu, pembuangan. Baik itu hadful nuni, hadful alifi, hadful ya'i, hadful wawi. Intinya semuanya al-hadfu. Misal mu'talli bil alifi lam yas'a, ya contoh-contoh daripada fi'il mudhari mu'tal yang dengan alif lam yas'a, maka bihadfil alif. Asluha yas'a, ya aslinya adalah yas'a. Hudifatil alifu lamma dakhala aljazimu, jadi buang alifnya tatkala masuk kepadanya penjazam. Al mu'tallu bil wawi falyad'u nadiyah, dan contoh daripada mu'tal dengan waw falyad'u nadiyah li'anna lam al-amri tajzimu, karena lam amr itu adalah penjazam, dan lam yang ada di ayat falyad'u nadiyah itu adalah lamul amr, dan lamul amr minal jawazim. Aslinya adalah yad'u, ha? Misal mu'tal bil alif lam yas'a asluha difatil alif lima dakhala al jazim, bisa enggak? Ini kan bacanya lam ma. Iya. Yeah. Dikarenakan masuknya dapat. Kalau ini kan tatkala masuk jazim. Dikarenakan masuk jazim, bisa enggak? Hudifatil alifu lima dakhala al jazim. Sebagai apa maknanya? Lima. Ya, sebagai apa maknanya berarti? Mama fulma. Silahnya? Dakhal jazim. Robitnya? Iya, nggak bisa ya. Karena nggak ada robit tadi. Taib. Al-ya'u lam yaqdi. Maksudnya al-mu'tallu bil ya'i ini. Ya, al-ya'u maksudnya adalah al-mu'tallu bil ya'i. Ai mithal al-mu'talli bil ya'i. Ini contoh fi'il mudhari' mu'tal yang dengan ya. Contohnya lam yaqdi. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bil lam. Wa alamatu jazmi hadful ya'i. Jadi annahu min al fi'il al mudhari' al mu'tal akhir. Wal kasrah qablaha dalilun alaiha, dan kasrah yang ada di huruf sebelumnya, yaitu sebelum pembuangan ya tersebut, adalah penunjuk, adalah bukti atas keberadaan ya. Ya, demikian. Lam yas'ar rajulu, lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bil lam, wa alamatu jazmihi hadful alifi wal fathatu qablaha dalilun 'alayha. Nah, dari mana kita tahunya kalau yas'a ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alifi? Ya, dari huruf sebelumnya itu, ya. Sebagaimana pernyataan Ibnu Utsaimin di sini, wal fathatu, dan fathahnya ain, dan fathahnya huruf sebelumnya, huruf sebelumnya itu merupakan bentuk bukti atas keberadaan ya alif, ya. Dan fathahnya huruf sebelum alif merupakan bukti atas keberadaan alif, ya. Jadi yas'a berarti yang dibuang adalah alif karena sebelumnya fathah. Makanya di sini dikatakan oleh syarih wal fathatu qablaha, ya, dan fathah, ya, yang ada di sebelumnya merupakan dalil atasnya. Mana lebih fasih, wal fathatu qablaha atau wal fathatu allati qablaha? Wal fathah apa? Mana yang lebih fasih, wal fathatu qablaha dalilun 'alayha atau wal fathatu allati qablaha dalilun 'alayha? Saya sendiri juga berpandangan, ya, lebih fushah dengan penggunaan kata allati, wallahu a'lam, ya. Wal fathatu allati qablaha dalilun 'alayha. Ya, tapi entah ya, kalau memang ada hujah lain lagi, ya. Karena kalau misalkan Kayaknya enggak bisa lah. Ya allati dihapus. Memang harus diletakkan allatinya di sini. Sebab syubuhul jumlah jika jadi na'at maka harus nakirah kan. Wa fathatun qablaha ya mungkin terlalu pas ya. Wa fathatun qablaha dalilun 'alaiha. Ya wallahu a'lam. Lam yaghzu. Ya lam harfu jazmin wa nafyin. Tapi di sini fathah memang harus ma'rifah ya karena memang sedang menceritakan fathah yang ada di yas'a. Kan begitu. Baik. Lam yaghzu. Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Yaghzu fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful wawi wad dhammah. Ya, ini juga semestinya wad dhammatu allati qablaha dalilun 'alaiha. Jadi bahkan sebenarnya apa ya kalau lebih reflek lagi ya atau lebih lebih fushahnya gitu ya. Seharusnya wad dhammatu allati qablaha dalilatun gitu ya. Dalilatun 'alaiha. Ya wallahu a'lam. Karena dalil merupakan khabar bagi ad-dhamma. Lam yantahi. Ya tapi begini ya, memang karena kan kata dalil itu sudah familiar ya. Apa dia enggak masuk mudhakkar mana sih? Ya. Kok mereka janggal kalau dengar dalil. Dalil itu kan sifat musyabbahah bagi dalla. Kan gitu. Jadi maksudnya dengan kata lain ini sighah sifat ya, sighah isim sifat. Bukan sirah masdar. Kalau masdar ya kalau julus, julus aja, enggak ada julusah kan begitu. Kalau apa? Kalau apa? Salamah, salamah aja, enggak pernah ada salah apa? Salam. Ada ya kalau salah, cuma bukan karena ada muannas ada mudzakkar ya, memang masdarnya ada dua kan gitu. Apa ya misalnya masdarnya pakai ta marbutah. Niyah ya. Niyah aja. Enggak ada niyun kan begitu. Ya itu masdar, tapi kalau isim sifat itu kan memang ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk yang muannas, kecuali beberapa yang memang dia itu bisa mudzakkar dan bisa muannas, dan wazan fa'il itu tidak termasuk yang demikian ya. Tidak termasuk yang untuk mudzakkar dan untuk muannasnya sama. Karena fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun wallahu a'lam. Ya tapi karena memang kata dalil itu sudah familiar, sudah masyhur ya, dalil ya, akhirnya kita enggak reflek lagi untuk menyelaraskan kata dalil ini ketika dia jadi khabar dengan mubtada'nya. Itu biasa ya, sering sekali terjadi seperti ungkapan ana bi khairin ya, ana bi khairin ya, aku dalam keadaan baik gitu. Aku baik sebenarnya kan gitu. Ana bi khairin. Namun ketika kata khair dia ganti dengan kata thayyib yang maknanya sama aja, maka dia bilang ana thayyibin. Tapi dia lupa tuh nyertain huruf ba-nya. Tapi karena kebiasaan ana bi khairin, ana thayyibin gitu ya, kan gitu. Ya seharusnya kalau dia mau kasrahkan sertakan juga huruf ba-nya ana bi thayyibin kan gitu. Kalau enggak pakai ba ya ana thayyibun semestinya kan. Ya. Itu kebiasaan ya. Dan memang bahasa Arab ini ya kalau boleh dibilang enggak simpel, memang ya enggak simpel ya. Kan gitu. Tapi ketidaksimpelan itu merupakan bentuk kekokohan bahasa Arab itu sendiri. Karena saya pikir begini ya, maksudnya kalau kita amati dan cermati secara seksama, andai kata kitabullah itu diturunkan dengan bahasa lain atau umpama dengan bahasa Indonesia, barangkali akan lebih banyak terjadi perselisihan dibandingkan ketika kitabullah itu dengan bahasa Arab. Ya dengan bahasa Arab aja perselisihan banyak kan ya. Kalau pakai bahasa Indonesia saya pikir akan lebih banyak lagi kan. Akan lebih semeraut. Kalau misalnya kita mengumpulkan waddhammatu allati qablaha dalilatun 'alayha. Ya, seharusnya begitu kan gitu. Ya tapi jangankan ya kita sendiri aja pun yang selaku sebagai komentator kan gitu. Faktanya ketika ngomong ya nggak mampu juga menggunakan bahasa yang sefasih itu kan gitu. Serefleks itu otak kita untuk menyelaraskan antara mubtada dengan khabar. Enggak mampu juga. Ya, kadang-kadang bahkan kita bilang hadza mirwahatun gitu. Enggak refleks kita bilang hadhihi mirwahatun dan gitu. Karena kata hadza dan kata dzalika itu lebih ghalib di otak kita ketimbang kata hadhihi dan kata tilka. Bahkan kita enggak refleks ya. Ketika seorang wanita memberikan hadiah kepada kita lalu kita katakan apa? Jazakallahu khairan. Ya kan? Ya kan gitu kan? Ya kita enggak refleks, otak kita enggak secepat itu gitu loh. Ya, jadi ya sekalipun kita bisa mengomentari dan mengkritisi, ya pada dasarnya sebenarnya kita memaklumi hal tersebut ya. Kita maklumi ini. Hanya saja komentar dan kritisan kita ini ya, semata-mata hanya untuk penunjang saja ya. Kalau salah pun enggak ada ampun itu. Iya. Iya, begitulah dia. Memang sulit terhindari ya. Bahkan Syekh Utsaimin selaku yang kabarnya konon dikenal sebagai orang yang berusaha keras ya, berjuang ya, berjihad untuk menggunakan bahasa yang fushah kan gitu. Itu aja pun ya beginilah hasilnya kan. Apalagi yang lain-lain ya. Kecuali tulisan, dan ini bukan tulisan ya. Tulisan saja ya, mereka-mereka yang menulis ya, tulisan memang bukan ceramah. Ya kalau kita kalau kita cari-cari gitu kesalahannya, ya nemu juga kan. Ya kalau kita cari-cari itu tulisan. Kalau lagi yang ceramah kayak begini, ini ceramah yang kemudian oleh murid-muridnya ya, itu dibukukan kan begitu. Ya sayangnya juga tidak ada pentahkikan ataupun pentaklikan ataupun perevisian. Apa revisi bahasa Indonesia bahasa Arabnya ya, mungkin bisa juga menggunakan kata tahkik ya, revisi itu ya, iyalah tahkik ya, revisinya. Cuma tahkik itu bukan sebenarnya ya, wallahu a'lam, yang saya ketahui tahkik itu bukan menasakh ya. Tahqiq itu bukan menasakh. Karena kan biasanya juga ada buku itu yang kita anggap tahqiq padahal isinya sedang mengomentari juga, tapi mengomentari yang sifatnya menyalahkan kemudian memaparkan yang benar menurut dia. Oh, kan gitu. Seperti memberi catatan gitulah ya. Ya, nah itu bukan tahqiq. Tahqiq itu justru memapankan, memantapkan yang menjadi pandangan dia, begitu. Itu sebenarnya tahqiq. Enggak lah, pandangan si yang si penulis ataupun si sahibul matan lah. Jadi misalkan ada sebuah tulisan, kemudian tulisannya ditahqiq oleh seseorang, artinya dimapankan lagi gitu loh. Iya, karena kan tahqiq itu kan sebenarnya maknanya man haqqaqat tauhid. Kan enggak mungkin kita meralat tauhid. Kan gitu ya. Itu kan menhaqqaqat tauhid artinya apa? Ya, barang siapa yang mentahqiq tauhid, barang siapa yang menyempurnakan tauhid kan. Jadi justru semestinya kitab yang bersifat tahqiq itu semestinya dia sejalan dengan penulis. Kalaupun ada tidak sejalan dengan penulisnya ya minimlah gitu ya. Minim sekali. Namun pada dasarnya secara globalnya dia itu sejalan dengan penulis, kemudian dia mantapkan pandangan penulis dengan cara apa? Entah dia tambahkan hujahnya, dia kasih dalilnya, itu sebenarnya tahqiq. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami terkait tahqiq. Karena enggak mungkin meralat maknanya. Maksudnya meralat di sini enggak mungkin menasakh gitu ya, merubah hukumnya, menghapus dengan menambah apa ya, dengan memasukkan yang benar menurut dia. Kalau itu ya itu lebih tepatnya raddun gitu ya, bantahan gitu. Koreksi. iya tepatnya raddun gitu ya, wallahu alam lah ya. Atau bisa dijuduli dengan ta'liq, itu masih mungkin ya. Tapi sebenarnya ta'liq sendiri pun lebih pasnya untuk itu juga gitu, yang artinya kita secara garis besar sejalan dengan dia. atau mungkin lebih tepatnya tashih kalau mau, kalau dia mau gitu. Tashih. Jadi dia juduli bukunya tashih sehingga orang yang enggak setuju ya enggak mau baca buku dia kan gitu. Biar, karena kalau tahqiq itu pada dasarnya aslinya maknanya oh ini berarti, akhirnya apa, kita beli kan gitu. Ternyata kita kecewa dengan isinya karena enggak sesuai ekspektasi. Sebab apa? Kita kan pengen ya, dari buku yang berjudul tahqiq tadi terhadap suatu kitab, misalkan kitab apa ya, kitab Ushul Salasah umpama, kemudian ditahqiq. Kita ingin adanya pemantapan, apa adanya kata-kata yang memantapkan ucapan si sahibul matan kan gitu, ucapan si penulis matan kan gitu inginnya kita. Namun begitu kita baca ternyata rupanya justru pentashih, membenarkan hal-hal yang salah dari pernyataan penulis. Jadi lebih pasnya mungkin ya tashih lah. Ya seperti misalkan sahih Adabul Mufrad karangan Albani ya. Ya, Albani itu kan sahih Adabul Mufrad. Nah, jadi jelas kita tahu kan itu. Oh, ini pentashihan ini kan. Jadi kalau dia mau beli ya silakan beli, kalau dia enggak mau beli ya silakan enggak beli kan, karena dia tahu bahwa itu tashih. Ya, artinya menyalahkan yang salah menurut dia dan membenarkan yang benar menurut dia kan. Nah, kalau tahqiq itu semestinya perilakunya adalah justru memantapkan dan memapankan dan mematangkan isi dari buku sebelumnya. Ya semestinya begitu. Wallahu a'lam. Ya, cuma kadang-kadang ada yang saya lihat buku berjudul tahqiq tapi justru ya itu tadi tashih ya. Iya. Tashih. Ya, gitulah dia kira-kira. Wallahu a'lam. Karena memang ya seperti kan ada salah satu judul bab di kitab tauhid, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah kan. Kan enggak mungkin kita mentashih tauhid kan. Ya man haqqaqa tauhid artinya ya menyempurnakan tauhid kan. Artinya enggak kita apa, enggak kita selip-selipin dengan kesyirikan kan. Ya, artinya kita sempurnakan tauhid kita. Ya, dan bentuk penyempurnaan tauhid adalah apa? Ya salah satunya menjalankan perintah Allah sekalipun kita udah enggak syirik ya. Bentuk penyempurnaan terhadap tauhid adalah menjalankan perintah Allah, salat, puasa ya. Sekalipun enggak salat itu ya bukan syirik kan gitu ya. Tidak ghibah, tidak fitnah, sekalipun memfitnah itu bukan syirik, ghibah itu bukan syirik kan gitu. Kan begitu kan? Namun ketika kita tidak ghibah, tidak fitnah dan tidak sebagainya, itu bentuk dari tahqiqut tauhid. Ya, itu bukan meralat kan gitu kan, itu bukan meralat kan? Itu memantapkan tauhid kita, menyempurnakannya. Ya sebenarnya itu aslinya kan. Jadi ya yang kita harapkan itu tadi, ekspektasi kita oh ini berarti aku bisa temukan hujah-hujah untuk penulis asli kan gitu kan. Apa hujahnya, apa dalilnya, apa alasannya, apa cara istimbatnya, cara istidlalnya, istikhrot hukumnya kan gitu. Rupanya yang kita dapati malah tashih. Ya demikian ikhwan. Wallahu a'lam. Sampai mana tadi? Ini lam yaghzu ya. Ya ini apa semua ya? Tadribatul i'rab semua, lam yantahib juga begitu. Kita lewatkan saja. Karena suara saya sudah mulai parah bindeng. Idza qala qa'il lam yad'u. Ya, idza qala qa'il lam yad'u. Kan gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang lam yad'u idza kanatil wawu, ya idza kanatil wawu wa jama'atin fahuwa shawabun. Ya lam yad'u, kalau yang dia maksudkan dari ungkapan dia tadi itu adalah wawunya itu adalah waw jama', waw jama'ah, maka dia benar bahasa dia. Loh, terus tanda jazmnya pakai apa? Hadfun nun, karena ketika itu dia af'alul khamsah. Ya. Wa in qasada wahidan, tapi jika yang dia maksudkan dari waw tersebut adalah waw lamul kalimah, ya, waw lamul kalimah artinya tidak ada waw jamak, tidak dia maksudkan ini untuk apa, untuk banyak, artinya ya dia tujukan untuk satu orang ya, lam yad'u, dia enggak menyeru, bukan mereka tidak menyeru ya, dia bukan berkata mereka tidak menyeru, tapi dia berkata dia tidak menyeru satu orang. Fahuwa khata. Karena apa? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir itu ketika jazam bihadfi harfil akhir ataupun bihadfi lamil kalimah kan begitu. Atau bihadfi harfil illah. Lianna as-shawaba 'inda qasdil wahidi ay yaqula lam yad'u. Nah, begitu. Jadi perlu. Karena kan ini lafaz ya, kecuali tulisan. Kalau tulisan bisa kita tandai. Ya, kalau misalkan ada alifnya, oh berarti maksud dia adalah waw jamak. Kan gitu kalau tulisan. Tapi kalau enggak ada alifnya, oh berarti ini waw lam kalimah, atau dengan kata lain biqasdil wahid, untuk satu orang, kan begitu. Nah, kalau misalkan dia untuk satu orang maka salah. Tapi kalau misalkan bukan tulisan lafaz, kita kan enggak bisa ngebedain. Karena kan kita enggak tahu ada alif atau enggak ada alifnya, sebab alif memang enggak dibaca. Itu cuma apa? Cuma penanda saja kan, pembeda antara waw jamak dengan yang bukan waw jamak, kan begitu. Kan itu enggak kita baca alif itu, ya. Memang alif itu tidak terbaca, kan demikian. Nah, jadi tapi kalau dalam penglafazan itu hasilnya sama aja. Yad'u, lam yad'u dengan lam yad'u, baik yang untuk satu orang maupun yang banyak, yang jamak. Ya. Tapi seharusnya yang untuk satu orang itu lafaznya lam yad'u. Kalau dia baca lam yad'u berarti dia salah. Tapi kalau dia ngeles, oh enggak, ini untuk jamak katanya, kan. Ya, kalau dia ngeles untuk jamak ya sulit kita menyalahkannya, kan. Karena untuk jamak berarti kan tanda jazamnya dengan hasfun nun, maka dia enggak salah. Tapi kalau dia untuk mufrad ya, maka dia salah. Ya, kalau untuk satu orang maka dia salah. Jadi seharusnya dia katakan lam yad'u. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yad'u fi'lun mudari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmihi hadful wawi. Wadhammatu ya, wadhammatu allati qablaha, ya semestinya begitu ya. Dalilatun 'alaiha. Fahuwa sahihun. Maka yang ini yang benar. Wa tuhdhafu an-nun ya, wa tuhdhafu an-nun litakhfif. كما في قوله تعالى ولم يكن من المشركين. Dan seharusnya tapi ya karena beliau sudah paparkan contohnya jadi kita paham, tapi semestinya dia katakan wa tuhdhafu nunu kana ya, semestinya begitu ya biar jelas. Karena kalau begini waktu hadafun nunu ya ini kita kira masih bicara soal nun-nun yang ada di af'al khamsah juga kan. Jadi kana ya, itu terdiri dari apa? Kaf alif nun. Maksudnya kata kana terdiri dari kaf alif nun. Kaf faul kalimahnya alif ataupun huruf illahnya adalah ainul kalimahnya, nun adalah lam kalimahnya. Nah, yang dimaksud dengan tuhdhafun nun di sini adalah ya si lam kalimah ini. Ya, lam kalimah. Nah, ini pembuangan nun ini bukan karena dia jazm. Karena tidak ada hadfun nun pada fi'il sahihul akhir. Tidak ada tanda jazm dengan hadfun nun pada fi'il sahih akhir. Yang ada itu hadful harfil illah sama hadfun nun fi af'anil khamsah. Bukan fi fi'il mudhari sahih akhir. Maka di sini dijelaskan oleh penulis supaya kita tidak pangling gitu ya terhadap permasalahan ini, maka dia katakan wa tuhdhafu nunu kana ya, tapi maunya disertakan kata kana ya. Wa tuhdhafu nunu kana litakhfif, bukan li alamatil jazmi. Bukan ya. Ataupun bukan lil jazmi tapi lit takhfif ya. Ini dibuang nunnya kana ya, itu untuk peringanan. Sebagai contohnya terdapat dalam firman Allah walam yaku. Nah, ini aslinya walam yakun, dibuang nunnya bukan karena dia jazm, bukan, tapi karena untuk peringanan. Adapun jazmnya ya dengan sukun. Karena kita sudah bahas fi'il mudhari sahih akhir itu tanda jazamnya bisukun. Ya, tanda jazamnya adalah as-sukun. Ya, namun di sini walam yaku, ya hilangnya nun, dibuangnya nun bukan lil jazmi tapi lit takhfifi. Nah, begitu. Jadi di sini dijelaskan oleh syarih. والله أعلم. لم حرف نفي وجزم وقلب. يكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. هي كتب beliau. Kenapa? لأنه فعل المضارع الصحيح الآخر المقدرة السكون المقدرة على النون المحذوفة. Namun saya katakan bukan muqaddarah ya. Karena tidak ada sukun muqaddarah. Sukun tidak ada yang muqaddarah. Wallahu a'lam. Ya, jazmuhu ala sukun apa namanya? Wa alamatu jazmuhu wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufah, cukup begitu saja. Wallahu a'lam. Ya, saya enggak ngerti juga kenapa beliau menyertakan kata-kata muqaddarah. Ya, karena sukun itu bukan harakah ya. Sukun itu lawan harakah. Ya, begitu. Contohnya apa? Al-Qadhi sukun, ya enggak muqaddarah. Justru sukunnya di situ mengandung dhammah muqaddarah gitu loh. Ya. Saya juga bingung ya, kenapa beliau katakan sukun muqaddarah. Nah, kalau qadhin, contoh nih qadhin. Ya benar. Maka jaa qadhin. Ya. Marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Karena memang saat ya-nya muncul pun dia tetap muqaddarah dan sukun enggak ada muqaddarah begitu loh. Ya wallahu alam. Jadi kalau ini saya tashih ini. Ya, baik. Begini. Jadi wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufah. Ya sudah cukup begitu aja. Ya karena enggak ada istilah sukun muqaddarah. Kenapa nunnya dibuang? Kan begitu. Litakhfifi. Ya. Nah demikian. Bukan lil jazmi ya. Ini hanya berlaku di fi'il kana to. Wa li hadza ja'at fil Qur'an 'ala wajhaini. Oleh karena itu, ya kata kana ini itu ada dalam dua bentuk. Ya. Ada dalam dua bentuk. Wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun, satu. Wa jaa fi ayatin ukhra, ya, dan ada di ayat yang lain bentuknya begini, wala tahzan alaihim wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun wala takun, sementara di atas wala taku. Iya, jadi artinya apa? Berarti hilangnya nun yang ada di wala taku bukan karena jazm melainkan karena takhfif. Kalau memang karena jazam seharusnya wala takun yang dibawa di ayat yang lain apa yang kedua itu juga semestinya dibuang kan begitu. Faktanya ya tanda jazamnya hanya dengan sukun saja dan sukunnya tidak ada istilah muqaddarah ya. Dan demikian. Dan tidak ada istilah zahirah juga begitu loh. Karena enggak ada lawannya jadi enggak perlu ada istilah zahirah dan muqaddarah. Ya udah pokoknya sukun. Sukun itu ya selalu terlapaskan kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.